Jika uang yang digunakan adalah uang proyek printing money, maka orang tersebut harus hati-hati, bisa dihukum mati menyalahgunakannya. Demikian dialog saya berlanjut dengan pemimpin China Chemical tersebut. Uang proyek kalau hasil printing money, maka kalau dikorupsi hukumannya bukan hanya hukuman mati, tapi keluarga pelaku bisa masuk 2 tahun kamp konsentrasi. Karena uang hasil printing money itu berbasis proyek, kalau dikorupsi bisa membuat kolaps sistem ekonominya. Itulah kunci sukses menjalankan new economic model. Tidak boleh ada kebocoran sedikit pun, itu intinya. Karena itu, kalau kalian melihat kami menghukum mati koruptor, itu yang pasti uang hasil printing money yang dikorup olehnya. Efeknya memang di awal-awal banyak koruptor yang melakukan korupsi dan dieksekusi dengan tegas oleh negara. Namun di tahun ke-30 atau 30 tahun kemudian, seperti sekarang, sudah jauh berkurang. Paling 1 atau tidak lebih 5 lah yang dieksekusi, alias semua orang sekarang sudah mengerti bagaimana melakukan dan menjalankan printing money berbasis project. Itulah masalah terberat dalam menggunakan strategi printing money. Ketatnya pengawasan dan tidak ada ampun, no mercy. Cerita singkat ini membuat saya tertegun. Jadi, selain harus membuat uang berputar berlapis-lapis lebih dari M12, pengawasan ketat atas cetak uang tadi harus menggunakan tangan besi. Kontrol ketat, hukuman keras. Bagi saya ini malah bagus, malah tantangan. Kalau Indonesia mau melepas strategi hutang dan jangan sampai habis sebuah jabatan politik, pejabat tersebut meninggalkan cerita sedih karena meninggalkan beban hutang ke anak cucu bangsa Indonesia. Ada baiknya kita melakukan hal yang revolusioner. Hanya 2 hal kok, menegakkan kawal ketat atas uang proyek dan memberikan hukuman berat. Lalu yang kedua, menciptakan proyek berlapis-lapis untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian kita lakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Sekali lagi, wahai pemimpin bangsa, print money berbasis proyek. Ini adalah suatu hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Bagaimana Pak ide ini? Masih kurang sontoloyo. Yuk berani menebas koruptor dengan hukuman mati.